kali ini dibahas gauluhu ya Rabbi salli ala Muhammad wa'afina wa syfi kulla mulia. Kita salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan ya Rab, limpahkan salawatmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita doa sama Allah supaya Allah subhanahu wa ta'ala kasih kita afiat, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan segala penyakit kita. Dan doa yang diiringi dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu waktu ada satu orang sahabat doa, tapi doanya buru-buru. Sampai Nabi bilang, "Aisyah hadza." Ini orang buru-buru banget waktu doanya. Ini orang dengar gitu nyamperin Rasulullah, "Ya Allah, bagaimana? Iya, ini doa buru-buru. Kenapa? Ente enggak pakai baca hamdalah, kagak pakai salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, main langsung enggak basa-basi sama Allah, main langsung minta sama Allah subhanahu wa ta'ala." Katanya orang yang kayak gini terburu-buru. Habis bagaimana cara doa yang benar ya Rasulullah? Katanya Nabi Muhammad SAW, ente kalau pengen doa, ente mulai dengan memuji Allah dengan hamdalah. Kemudian mulai dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Terus ente doa, apa aja yang ente meminta, ente minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan tutup ente punya doa dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Sebab Allah menerima salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus Allah mulia terima salawat yang di awal, salawat di akhir, tanya-tanya doa terus enggak diterima sama Allah. Nah, Cina kalau kita minta begitu dikabulin. Ya bagaimana Allah subhanahu wa taala pasti diijabah doanya sama Allah subhanahu wa taala. Sampai Nabi bilang Allah terlalu mulia untuk menolak doa yang ada di tengah-tengah dua salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nah, kita baca ya Rabbi salli ala Muhammad wa'afina wa syfi kulla mujia, ya Rabbi salli ala Muhammad, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah kasih sehat afiyah bakal kita, Allah kasih kesehatan. Wah, di sini bakal dibahas dua hal. Sebab salawat yang berikutnya kita minta wa aslihil qalba wa'fu wa'fa. Di sini ada penyakit terhadap fisik kita, badan kita. Nah, kita diajari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa amalan, beberapa doa sehingga penyakit yang menjangkit fisik kita dikasih kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala serta afiat. Kemudian juga ada yang lebih penting dari itu. Apa? Kesembuhan atas penyakit hati kita. Sebab kalau penyakit fisik badan puncaknya adalah kematian dan selesai. Orang kalau udah mati berarti dia sembuh dari penyakitnya, enggak ada lagi yang dia derita. Ya kan, kematian sebenarnya apa? Kesembuhan bakal seseorang, enggak ada lagi yang dia derita. Namun yang repot kalau penyakit hati. Sebab penyakit hati enggak bakal selesai dengan kematian. Kalau dia enggak sembuh sebelum kematian, tempatnya naudzubillah pengobatannya di neraka sampai dia sembuh naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajarin kita. Ada beberapa amalan, di antaranya yang diriwayatkan ada Imam Al-Bukhari wa Muslim dari hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa arbaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi jama'a kaffayhi thumma nafasa fihima faqara fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi wa yabda bihima 'ala ra'si wajhi wa ma aqbala min jasadihi wa yaf'al dhalika 3 marrat. Na'am. Allahu Allah. Sampai Sayyidatuna Aisyah itu bilang, ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beliau akan tidur, ketika duduk di pembaringannya untuk tidur, sebelum beliau berbaring, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nih lihat, anda mau tanya, kita kalau sebelum tidur tuh ngapain? Kita sebelum tidur tuh periksa SMS dulu, rebahan sambil pegang handphone. Begitu kadang mata udah merem-merem, nih handphone masih di tangan. Iya. Gitu. Lihat kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur bagaimana? Apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, itu Nabi kalau sebelum tidur beliau ngangkat kedua tangannya, beliau satukan kayak orang berdoa begini. Terus beliau meniup ke tangannya. Ya. Beliau meniup ke tangannya seakan-akan orang meludah-ludah sedikit tapi enggak keluar ludahnya, tutup gitu. Ya, ditiupkan kepada kedua tangannya. Kemudian beliau membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu beliau mengusap apa yang bisa sampai disampaikan oleh tangannya dari jasadnya Nabi Muhammad SAW, dan beliau mulai dari wajah dan kepalanya, dan apa yang ada di bagian depan dari tubuhnya beliau usap. Jadi beliau kumpulkan kedua tangannya sambil baca dulu, beliau tiup tuh itu tiga kali, kemudian beliau baca qul huwallahu ahad sampai akhir surat, qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir surat, qul a'udzu birabbin nas sampai akhir surat, kemudian beliau usap kepalanya, wajahnya, bagian depan dari tubuhnya, dan bagian belakang dari tubuhnya. Itu biasanya Rasulullah begitu. Dan hal ini diulang tiga kali. Bikin begitu tiga kali. Habis kita baru baring tidur. Nah ini manfaatnya besar. Orang dijaga dari penyakit. Seseorang dijaga dari binatang. Apa serangga yang akan mendekatinya waktu dia tidur. Sebab nanti tidur gak ada yang jaga ente. Gak ada yang ngeronda terhadap tubuhnya ente. Gak ada. Kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini amalannya Nabi Muhammad SAW. Lihat, ringkas tapi manfaatnya besar. Hah? Manfaatnya lebih besar daripada sebelum tidur kita pegang HP. Nah, ada ajaran Rasulullah SAW. Itu tiap malam Nabi begini. Tiap malam istiqamah begini. Sampai kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, falamma ishtaka kana ya'muruni an afal dhalik. Waktu Nabi sakit menjelang kematian, menjelang wafatnya, itu mau bikin begitu dan enggak mampu lagi, terlalu lemah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul bilang, ya Aisyah, bikin untukku. Maka Sayyidatuna Aisyah yang bacain ayat-ayat tersebut, beliau tiup di tangannya dan beliau usapkan di tubuhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan begitu sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam riwayat sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanfutu ala nafsihi fil marad alladhi tufiya fihi bil mu'awwidhat. Qalat Aisyah falamma thaqula kuntu anfudhu alayhi bihinna fa amsa bi yadi nafsihi li barakatiha. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Cuma bedanya ya, katanya di sini waktu Nabi sakit menjelang kematian, kan enggak mampu untuk melakukan itu. Beliau perintahkan Sayyidatuna Aisyah. Apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Aisyah? Ya beliau lakukan seperti yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Beliau bacakan ayat Al-Ikhlas wal Mu'awwidhatain, terus beliau tiupkan. Cuman ketika beliau usapkan di tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuman mengusapinnya enggak pakai tangannya Aisyah. Beliau ambil tangannya Rasulullah untuk beliau bantu Rasulullah mengusap tubuhnya. Sebab Sayyidatuna Aisyah bilang, "Ana sadar, yang berkah bukan tangannya tapi tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Yang berkah tangannya di tangan ana apa? Cuma ngikutin perintah Rasulullah, keberkahan selebihnya milik dia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu Akbar. Naam. Nah, ini salah satu amalan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kita jalankan kalau kita sakit, ya, untuk menjaga kita dari penyakit. Sebagaimana salat dua rakaat sebelum subuh. Ya. Nah, kalau bahasanya kita nih qobliyah subuh dua rakaat, itu manfaatnya besar. Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam enggak pernah ninggalin dua rakaat sebelum salat fardu subuh. Qobliyah subuh itu enggak pernah ditinggalin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau katakan khairun minad dunya wa ma fiha. Rak'atani inda al-fajr aw qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum salat fajar, salat subuh, itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Kadang kita ya enggak sembahyang tuh qabliyah subuh. Enggak kita kerjain biasa aja. Tapi coba kehilangan duit 2 juta pusing enggak? Hah, pusing banget. Kehilangan duit 2 juta pusing banget. Tapi kehilangan 2 rakaat pusing enggak? Enggak. Padahal Nabi bilang, lebih mulia di sisi Allah daripada dunia seisinya. Nah, bagaimana imannya kita? Nabi udah bilang begitu. Orang yang punya iman, dia lebih sedih ketika kehilangan 2 rakaat sebelum subuh daripada kehilangan 2 miliar, bukan 2 juta. Nah, ada orang beriman. Dulu guru kita bilang begitu, Al-Habib Umar. Ente kalau punya iman, ya, dua rakaat yang ketinggalan tuh sebelum subuh lu bikin ente sedih lebih daripada kesedihan seseorang kehilangan duit yang berlimpah. Nah, orang yang punya iman, mudah-mudahan kita dikasih iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus tuh dianjurkan ketika sholat sebelum subuh, ya, dua rakaat itu sebelum fardu subuh, qabliyah subuh yang kita lakukan, itu kita disunnahkan, dianjurkan untuk membaca surat di rakaat pertama setelah Fatihah, alam nasyrah. Di rakaat kedua setelah Fatihah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu disebutkan. Man qara alam wa alam amina fi dzalikal yawm minal alam. Barang siapa yang membaca alam dan alam, apa itu? Alam nasyrah sama alam tarah pada saat qabliyah subuhnya, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu dari alam. Alam itu penyakit, dari penyakit. Yai Syukur Ya'qub bilang, katanya di antara penyakitnya penyakit stroke. Ini obat bakal penyakit stroke dan penyakit-penyakit yang lainnya juga. Nah, kita baca, ya, kita kerjain ini sholat, habis hadir di majlis gabungan di malam, ya pulang biasain. Kalau dia subuh jangan tinggal lagi. Ya, kalau memang kita enggak bisa bangun malamnya, minimal ya azan subuh kita udah bangun deh. Azan subuh kita bangun walaupun nih kuping udah kotor banget dikencingin sama setan. Ya, sebab orang tuh yang bangunnya subuh, ya, ya Allah, parah juga kita nih. Gitu, ada satu sahabat bilang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fulan bin fulan, dia bangunnya tuh pas azan subuh, bangun tidur pas azan subuh. Nah, apa jawab Nabi Muhammad? Zah bala syaitanu fi udhuni. Orang itu tuh, ya, syaitan lagi kencingin kupingnya dia. Orang yang bangun pas azan subuh, itu katanya Nabi dikencingin syaitan kupingnya. Artinya apa? Dulu sahabat semuanya pada bangun sebelum subuh, mereka pada tahajud. Yang ketinggalan bangunnya pas azan subuh, Nabi bilang begitu. Nah, kalau ngelihat orang zaman sekarang bagaimana tuh, bangunnya jam 10 pagi. Jam 10 pagi udah bukan jam 8 lagi. Jam 8 tuh zaman dulu kita kecil. Iya, sekarang udah bukan jam 8, bangunnya jam 10 pagi. Hah? Wah, parah banget keadaan kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau ada orang datang kepadanya bilang, ya Rasulullah, ada sakit atau ada luka di tubuhnya nih, gitu, maka Nabi dengan jari telunjuknya, riwayat hadis Sufyan bin Uyainah nunjukin apa yang dilakukan Nabi ini, pakai jari telunjuknya menyentuh ke tanah, terus beliau angkat sambil baca bismillah turbatu ardina wabiribati ba'dina yushfa bihi sajimuna bi'idni rabbina yushfa sajimuna bi'idni rabbina. Artinya, dengan nama Allah, turbatu ardina, tanah dari bumi kami, dan ribatu ba'dina, ludahnya bagian dari kami. Ini ludahnya orang mukmin, ya, sambil menyentuh sedikit dari ludahnya. Yushfa sajimuna, dapat menyembuhkan penyakit orang yang sakit di antara kami dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ditempelin di tubuh yang sakit itu waktu juga sembuh. Nah, wah, bagaimana enggak, ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman intinya di sini doanya Nabi Muhammad juga punya pengaruh besar. Nah, kita diajarin begitu. Kalau ada sakit gigi, ya, ada luka, atau anak kita kadang datang ke kita bilang, mi, kaki sakit, ini tangan sakit, luka, habis main dia jatuh. Tadi ajarin sama Nabi begini, pakai tunjuk kita, sentuh ke tanah, terus sambil baca apa namanya, bismillah turbatu ardina birigati ba'dina yishfa sagimuna bi'idni rabbina. Baca itu, ya Allah, dengan nama Allah, tanah dari bumi kami, air liur kami, sambil tuh sedikit dikenain nama air liurnya kita, dengannya orang yang sakit di antara kami jadi sembuh dengan izin Allah, sambil disentuh ke tempat yang sakitnya, insya Allah penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Bagaimana juga ada beberapa doa diajari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Kalau ada yang sakit di antara kita, ya, kita kalau nengokin orang sakit, doain orang sakit tersebut, ada doanya. Itu Nabi ngajarin, kalau kita nengokin orang sakit, ya, pegang kepalanya, terus pegang tangannya, terus tanya bagaimana keadaan ente gitu. Cuman seperti kali-kali ane bilang, kalau satu jenis ya, ya yang sakit orang perempuan, kagak ada mahramnya main ente pegang kepala, main ente pegang tangannya, siapa lu? Ya kagak boleh, haram. Laki sama laki boleh, perempuan sama perempuan boleh, tapi kalau beda jenis kagak boleh, haram. Bukan dapat sembuh, dapat balak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tapi diajarin sama Nabi begitu. Kalau kita nengokin orang sakit, ya laki sama laki, perempuan sama perempuan, pegang kepalanya, ya, pegang tangannya, terus tanyain bagaimana keadaannya. Begitu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus juga didoain. Di antara doanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngajarin doa, as'alallahu al-'azim, rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyak. As'alallahu rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyak. 7 kali diulang. Catat nih. Ya, as'alallahu rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyak. Aku memohon kepada Allah Tuhan arsy yang agung agar Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Itu diulang 7 kali. Ya, as'alallahu rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyak. As'alallahu rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyak. As'alallahu rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyak. As'alallahu rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyak. As'alallahu rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyak. As'alallahu rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyak. As'alallahu rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyak 7 kali. Kalau emang ini orang kata Nabi Muhammad belum datang ajalnya, maka insyaallah langsung dari situ sembuh dengan ini doa kata Nabi Rasulullah. Cuman kalau emang ajalnya udah datang, ya udah, ya tinggal dia siap-siap aja bikin wasiat sebelumnya. Gitu. Cuman kalau emang ajalnya belum datang, baca ini doa, insyaallah dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, janji dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.